Di dalam ayat ini, barakallahu li walakum, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menolak kejelekan dengan suatu yang lebih utama, yaitu membalas kejelekan dengan kebaikan. Maka ini adalah di antara akhlak mulia yang diperintahkan di dalam Islam, yaitu membalas kejelekan yang dilakukan orang lain terhadap kita, kita balas kejelekan tersebut dengan kebaikan. Maka ini adalah amalan yang mulia, yang dipuji di dalam Islam. Di dalam ayat yang lain, Rabbuna tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama antara kebaikan dengan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan. Dan balaslah kejelekan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Faidhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka jika demikian, jika engkau membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan, maka seorang yang sebelumnya antara engkau dengan dia terdapat adawah, terdapat perselisihan, permusuhan, terdapat kebencian, ka'annahu waliyun hamim, maka akan menjadi seolah-olah dua orang yang saling bersaudara, saling mencintai satu dengan yang lain. Ini diantara faidah membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Diantara faidahnya adalah menghilangkan kebencian yang mungkin sebelumnya ada di antara kedua belah pihak tersebut. Si A dan si B saling membenci, saling memusuhi. Si A tidak senang dengan si B, begitu pula sebaliknya. Si B tidak senang, tidak suka dengan si A. Maka perhatikan wasiat di dalam Al-Quran ini. Di antara cara untuk menghilangkan kebencian yang terjadi antara dua orang yang saling membenci adalah membalas kejelekan yang dilakukan oleh salah satu pihak dibalas dengan kebaikan. Maka pasti itu akan mengakibatkan sebuah efek yang positif, yaitu kebencian tersebut, permusuhan tersebut, sikap atau rasa saling tidak suka, saling tidak senang satu dengan yang lain, itu akan menjadi hilang. Sehingga keduanya nantinya akan menjadi dua orang yang saling mencintai. Tapi ingat, ini memang bukan perkara mudah. Barakallahu fikum. Membalas kejelekan yang dilakukan orang lain terhadap kita, kita balas dengan kebaikan, dengan perkara yang lebih baik, itu bukan perkara yang mudah. Karena Allah dalam kelanjutan ayat tersebut berfirman, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadzin adzim. Ini ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-34 dan ke-35 dari surat Fussilat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tuntunan tadi? Dan tidaklah وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Tidak akan bisa melakukan hal itu. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan penggalan ayat ini, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا أي وَمَا يَقْبَلُ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ وَيَعْمَلُ بِهَا إِلَّا مَنْ صَبَرُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَى النُّفُوسِ. Tidak akan mau menerima wasiat ini, yaitu wasiat untuk membalas kejelekan dengan kebaikan. Tidak akan mau menerima wasiat ini dan tidak akan mau ada yang bisa mengamalkan wasiat ini illa man sabara ala dzalik, kecuali orang yang memang memiliki kesabaran terhadap hal itu. Kenapa? Kata beliau, fa innahu yashuqqu 'alan nufus. Karena ini adalah perkara yang sangat berat bagi jiwa. Karena memang tabiat dasar manusia, tabiat dasar jiwa manusia, yang mana memang jiwa manusia itu tabiat dasar jeleknya adalah innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa manusia itu tabiat dasar jeleknya adalah selalu mengajak kepada kejelekan. Ketika dia diperlakukan jelek oleh orang lain, maka dia akan ada rasa keinginan untuk membalas kejelekan tersebut dengan kejelekan yang serupa atau bahkan kejelekan yang lebih parah. Ini tabiat dasar jelek manusia. Maka sulit memang bagi jiwa manusia itu untuk membalas kejelekan orang lain, membalasnya dengan kebaikan. Sangat berat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina shabaru." Tidak akan bisa. Tidak ada yang mau mengamalkan wasiat ini. Tidak ada yang bisa mengerjakannya, melaksanakannya kecuali orang-orang yang sabar, yang memiliki sikap sabar. "Wa ma yulaqqaha illa alladzi illa dzu hadzin 'adzim." Dan tidak ada yang mau menerima wasiat ini dan mengerjakannya kecuali orang yang memiliki bagian yang besar. Aidzu nasibin wafirin minas sa'adati fid dunya wal ukhra. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Apa maksud tidak ada yang bisa menerima wasiat ini dan mengerjakannya kecuali orang yang memiliki bagian yang banyak, yaitu bagian yang melimpah dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga ini adalah amalan yang mulia. Barakallahu fikum. Tapi memang amalan mulia itu sulit dikerjakan dan berat untuk dilakukan oleh jiwa ini. Akan tapi seorang yang memiliki keimanan, dengan keimanan yang shadiq, yang jujur, dia akan berupaya menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia ini. Perhiasan berupa sikap sabar. Karena hanya dengan kesabaran itulah seseorang akan bisa memiliki sifat-sifat yang terpuji. Berbeda tentunya. Kalau orang gak punya sikap sabar, adanya gerusa-gerusu, segala apa yang terjadi di sekelilingnya dia tanggapi, dia sikapi dengan sikap isti'jal, terburu-buru, tergesa-gesa. Wa'adamu ta'anni, tidak punya sikap ta'anni, tidak punya sikap hilm. Pasti dia akan, ya, sikap-sikapnya akan jauh dari al-akhlaq al-mahmudah. Jauh dari akhlak yang terpuji. Setiap dia menerima informasi, dia sikapi dengan emosi. Ya. Ketika ada datang berita sesuatu yang menyinggung dirinya langsung dia sikapi dengan emosi. Ada berita yang dia dapatkan, ya, suatu perkara yang dia anggap menyakiti dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang dia sayangi, langsung dia sikapi dengan responsif, dipenuhi dengan sikap emosional. Marah, mencaci, suka mencaci, mencela, memaki, menjelek-jelekkan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain. Bahkan tidak jarang kemudian dia melampaui batas. Orang lain mungkin bisa jadi memang berbuat jelek terhadapnya. Tapi ketika seorang tidak punya sikap sabar, a'azzanillahu wa iyyakum, maka sangat-sangat dikhawatirkan dia akan terjatuh pada sikap adzulm, sikap al-i'tida' yang melampaui batas. Maunya membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan, tapi seringkali, kalau sudah seseorang memiliki watak seperti ini, seringkali dia akan membalas dengan balasan yang lebih parah. Maka dia terjatuh pada kedzaliman yang lebih a'zam, kedzaliman yang lebih berbahaya. Ya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu li wa lakum, pupuklah kesabaran di dalam jiwa kita. Karena itu adalah sikap yang sangat mulia, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap sabar sekali lagi bukan perkara yang mudah, berat. Dan tentunya kita tidak bisa memiliki sikap sabar kecuali dengan yang pertama adalah berusaha. Waman yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang berusaha dan berusaha terus berusaha memiliki sikap sabar, Allah akan memberi dia kesabaran. Dan itu semua tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan taufik minallah, taufik dari Allah Rabbuna Jalla fi'ulah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Dan bersegeralah, bergegaslah, jangan berlambat-lambat. Jangan bermalas-malasan, tapi bersegeralah, bergegaslah untuk menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannah, dan bersegeralah pula menuju al-jannah, syurga, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan hanya bagi hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Di antaranya Allah menjelaskan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Allah sebutkan beberapa sifat-sifat mereka, yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang maupun sempit. Ketika kondisi lapang, kondisi banyak harta, banyak uang, dia berinfak. Tapi ketika hartanya sempit, rizkinya sedikit, dia juga tetap menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan, amalan yang mulia. Karena kebanyakan orang baru mau menginfakkan harta ketika dia sedang pada posisi kaya. Hartanya melimpah. Saya infakkan harta saya karena banyak. Cadangannya masih banyak. Ini biasa. Wajar. Tapi ketika seorang hartanya sempit, rezekinya sedikit, tetap mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka inilah pembeda yang menunjukkan jujurnya iman seseorang. Kemudian sifat orang-orang yang bertakwa berikutnya, Allah sebutkan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Itu orang-orang yang mampu menahan amarah mereka. Ketika dia marah, dia bisa menahannya, tidak meluapkan emosinya. Wal afina 'anil nas. Dan mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memaafkan manusia, memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya, firman Allah wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas ay idza thara bihim al ghaid kadhamuhu. Apa maksud dari menahan amarah? Yaitu jika amarahnya bergejolak, dia meredamnya. Dia segera meredam amarah tersebut. Tidak membiarkannya meluap dan terus berkobar. Tapi dia berusaha untuk memadamkannya. Di antara cara ketika atau untuk memadamkan amarah adalah ya segera melupakan perkara yang membuatnya marah itu. Ya. Di antara petunjuk Islami adalah ketika marah berdiri hendaknya duduk. Ketika duduk masih marah juga hendaknya berbaring. Ya. Dan beberapa cara yang lain. Bima'na katamuhu falam ya'maluhu. Meredam amarah maknanya adalah menutupinya. Dan tidak melampiaskannya. Wa'afau ma'adhalika amman asa'a ilaihim. Dan memaafkan bersamaan dengan itu orang yang telah berbuat jelek kepadanya. Ini penyebutan sikap al-afu. Sikap memaafkan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta. "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan sikap maafnya kecuali kemuliaan. Ini kita perhatikan. Di antara keutamaan memaafkan kesalahan orang lain adalah apa? Allah akan tambah kemuliaan bagi orang tersebut. Orang yang pemaaf, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan berikan kepadanya kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah dan kemuliaan di mata para hamba-hambanya. Allah akan angkat derajatnya. Allah akan muliakan di dunia dan di akhirat. Ini keutamaan sikap apa? Sikap pemaaf. Sehingga sebaliknya. Walaks bilaks. Sikap yang bertentangan dengan ini akan menuai buah yang serupa. Orang yang sulit memaafkan kesalahan orang lain. Setiap kali ada orang lain berbuat jelek kepadanya, dia balas dengan kejelekan. Seringkali bahkan kejelekan itu dibalas dengan kejelekan yang lebih parah. Maka di antara buah pahitnya yang akan dirasakan orang yang seperti ini adalah apa? Allah akan menghinakan dia. Allah akan menjadikan dia terhina di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Menjadi orang yang rendah, hina, wal'iyadzu billah. Semoga Allah melindungi kita dari sifat tercela yang seperti itu. Dan kita memohon kepada Allah supaya menggolongkan kita, memasukkan kita ke dalam deretan orang-orang yang afin, orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ. Ini kelanjutan hadis tadi. Dan tidaklah seorang bertawadu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ini buah dari sikap at-tawadu. Karena memang saling terkait antara sikap tawadhu dan sikap suka memaafkan kesalahan orang lain ini saling, ya, saling terkait satu dengan yang lain. Karena orang yang tidak memiliki sikap tawadhu sulit baginya untuk mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang sombong, yang punya sifat kibir, takabur, suka meremehkan manusia, merendahkan manusia, sulit bagi dia untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jika ada orang yang berbuat salah kepadanya, dia akan muncul itu sikap kibirnya. Siapa dia berani-beraninya berbuat jelek kepada saya? Ini saya balas dengan yang lebih dahsyat. Apa dia kira saya lemah? Nah, ini akan muncul seperti itu. Orang yang kibir seperti itu. Maka dia akan membalas dengan kejelekan yang serupa atau yang lebih parah. Waliyadzu billah. Dan perlu kita ketahui, barakallahu li wa lakum, bahwasanya sifat memaafkan ini adalah di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rabbul Alamin. Sifat, ya, Rabb, pemilik alam semesta ini, yang segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya. Tapi bersamaan dengan itu, Allah adalah Zat yang Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu 'afuwan ghafura." Dan Allah 'afu, Zat yang Maha Pemaaf, ghafura, Zat yang Maha Mengampuni dosa. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, "Fa inna Allaha kana 'afuwan qadira." Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pemaaf, qadira. Tapi bersama dengan itu Allah Zatnya Maha Kuasa. Sehingga sifat memaafkan pada Allah Subhanahu wa taala bukan karena al-ajiz, bukan karena kelemahan. Allah Maha Mampu membalas segala bentuk kejelekan dari hamba-hambanya dengan kejelekan, ya, atau yang lebih besar dari itu. Allah Maha Mampu. Akan tapi karena memang Allah al-'Afu, Zat yang Maha Pemaaf, Allah memaafkan hamba-hambanya. Dalam keadaan Allah mampu membalas dengan balasan yang setimpal. Kemudian juga sikap pemaaf ini adalah sikap yang dimiliki, karakter yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ini ciri khas. Akhlak mulia yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Siapa dari kalangan kaum mukminin yang tidak mau mengikuti, meneladani akhlak-akhlak terpuji yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul? Tentunya kita ingin. Hendaknya kita berusaha. Sebagaimana disebutkan, ya, sikap pemaaf yang ada pada Rasulullah SAW terlalu banyak kalau kita sebutkan satu persatu. Tapi di antara contohnya, dikisahkan di dalam Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan, "Kuntu amshi ma'an Nabi." Dahulu pernah aku berjalan bersama Nabi. "Wa alaihi," dan beliau sedang memakai burdah Najran yang kasar. "Maka tiba-tiba fa'adrakahu a'rabiyyun." Tiba-tiba ada seorang Arab Badui, memang kebanyakan atau mayoritasnya Arab Badui itu memiliki akhlak yang kurang lembut, ya, cenderung kasar. Maka tiba-tiba ada seorang Arab Badui mendatangi beliau dan menarik baju beliau dengan tarikan yang keras. Sampai kata Anas bin Malik, "Hatta nazartu ila safhati atiqin nabi. Waqad atharat bihi hasyatur rida." Aku melihat di pundaknya Nabi, aku melihat ada bekas dari tarikan Arab Badui tadi. Ya, saking kerasnya ditarik baju beliau sampai membekas di pundak beliau. Akan tapi, ya, kemudian Arab Badui tadi sudah menarik bajunya Nabi, dia berkata dengan ucapan yang kurang sopan pula, "Murli min malillahi alladhi indaka." Perintahkan untukku untuk memberikan kepadaku harta Allah yang ada di sisimu. Jadi minta dibagikan harta. Ya, sudah narik dengan tidak sopan, dengan keras, ucapannya pun tanpa ada sopan santun. Tapi bagaimana sikap Rasulullah? Apakah kemudian beliau emosi? Ya? Apakah kemudian beliau membela dirinya? Ya? Dikisahkan oleh Anas bin Malik, "Faltafata ilaihi fadhahika." Nabi menoleh kepada Arab Badui tersebut dan beliau hanya tersenyum. Beliau tertawa. Thumma amara lahu bi'ata. Kemudian beliau memerintahkan sahabatnya untuk memberi harta kepada Arab Badui tersebut. Coba kita perhatikan. Akhlak mulia dari seorang Rasulullah. Dari seorang Nabi. Ashraful Anbiya wal Mursalin. Nabi dan Rasul yang paling mulia. Sayyidu Bani Adam. Pemimpinnya anak Adam. Tapi demikian kondisinya. Penuh dengan ketawaduan dan sikap memaafkan. Nasallallah ta'ala ayyaj'alana minal afin. Semoga Allah menggolongkan kita, memasukkan kita ke dalam deretan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam hadis yang sahih pula dikeluarkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah atau Ibnu Mas'ud meriwayatkan, "Ka'anni anzuru ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Seolah-olah aku sedang melihat sekarang ini, melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahki nabiyyan minal anbiya." Di mana beliau sedang menghikayatkan tentang kisah seorang nabi dari kalangan para nabi. "Dorabahu qaumuhu," seorang nabi yang disiksa, dipukul oleh kaumnya. Tidak bisa kita bayangkan, kita berdakwah di jalan Allah menghadapi banyak gangguan di masa ini, tapi walhamdulillah gangguan itu tidak sampai seberat gangguan yang dialami oleh para nabi dan rasul. Coba bayangkan, seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah mendakwahkan agama Allah, tapi malah dibalas dengan siksaan dari kaumnya. "Dorabahu qaumuhu wa adamauhu." Kaumnya memukulnya, membuatnya mencucurkan darah. "Fahuwa yamsahud dama'an wajhihi." Kemudian dia mengusap darah dari wajahnya. "Wa yaqul," dan berkata, "Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Wahai Rabbku, ampunilah kaumku, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang belum mengetahui. Ya. Subhanallah, akhlak yang sangat mulia, yang hendaknya kita meneladaninya. Sikap pemaaf. Tidak kemudian Nabi itu mendoakan supaya Allah mengadab kaumnya. Ya. Kalau Nabi sudah berdoa, mustajab doanya. Ya. Akan tapi karena besarnya sikap sifat pemaaf pada diri Nabi tersebut, bukan malah mendoakan balasan terhadap kaumnya atau azab, hukuman, bahkan beliau mendoakan supaya Allah mengampuni mereka. Barakallahu fikum. Ini diantara penyebutan keutamaan sifat pemaaf yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini pula perlu untuk kita ingatkan pentingnya kita berhias dengan sifat suka atau senang memaafkan kesalahan orang lain ini. Karena memang kita hidup senantiasa bergaul dengan orang lain di rumah, ya, dimanapun kita berada, kita bermuamalah dengan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah, ujian bagi sebagian yang lain. Apa hikmah di balik itu? Atasbirun. Apakah kalian mau bersabar? apakah kalian bisa bersabar? Jadi ujiannya di sabarnya. Ujiannya bukan gimana seorang itu mampu membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan yang serupa atau lebih parah. Bukan itu ujiannya. Baru kalau dia bisa membalas kejelekan orang lain, dia puas. Ya. Berarti dia gak lulus ujian kalau seperti itu. Ya. Ujiannya adalah mampukah kita bersabar menghadapi kesalahan orang lain, bersabar menyikapi kekurangan yang ada pada orang lain. Dan ini berlaku dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Di rumah, kita tidak lepas dari ujian. Suami ujian bagi istrinya. Sebaliknya, istri juga ujian bagi suaminya. Anak ujian bagi orang tua. Orang tua juga ujian bagi anak. Di sekolah pun demikian. Tullab atau talibat ujian bagi mudarris atau mudarrisat. Sebaliknya, mudarris dan mudarrisah ujian bagi para tullab dan talibat. Orang tua ujian bagi mudarrisah. Ini antara pihak sekolah dengan orang tua. Ya. Orang tua ujian bagi para pengajar. Sebaliknya, pengajar juga ujian bagi para orang tua. Semuanya. Ya. Seorang da'i ujian bagi al-mad'u yang didakwahi. Dan umatnya didakwahi ujian bagi da'i yang menyerukan dakwah. Semuanya ujian. Satu dengan yang lain Allah jadikan ujian. Tapi kuncinya apa? Atas birun, apakah kalian mau bersabar? Di kesempatan ini ada satu faedah penting. Ya. Ini mungkin terkait dengan tadi, ya, masih terkait dengan tema pembahasan kita, tapi lebih khusus adalah terkait antara kehidupan keluarga, di dalam kehidupan keluarga antara sepasang suami istri. Ini penting pula mengedepankan sikap at-tajawuz 'anil musyi' ini tadi. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Karena kalau tidak demikian, suami atau istri tidak memiliki sikap yang demikian, sulit rumah tangga itu bisa berjalan dengan harmonis. Sulit rumah tangga itu untuk bisa dipertahankan, sangat sulit. Kalau masing-masing pihak tidak memiliki sikap ini. Sikap apa? At-tajawuz 'anil musyi'. Sikap mudah memaafkan kesalahan orang lain. Terkhusus ya, karena ini momennya adalah taklim ummahat. Kalau taklim ikhwan ya, nanti yang diberi nasihat para suami. Tapi karena ini momennya adalah taklim ummahat, maka kita sampaikan nasihat khusus kepada para istri, ya, kepada kaum wanita. Nasihat yang sangat penting. Seringkali, atau sering terjadi, seorang istri itu kemudian dengan sengaja terkadang melalaikan hak suami karena dia merasa suami telah berbuat kesalahan kepadanya. Sehingga sebagai bentuk balasan, kemudian dia dengan sengaja terkadang melalaikan hak suami. Ini sikap tercela, barakallahu fikum, yang hendaknya dijauhi oleh para istri. Ingat-ingat tadi, ayat-ayat dan hadis yang sudah kita sebutkan. At-tajawuz 'anil musyi', sikap al-'afu, sikap memaafkan. Jangan sampai kemudian kekurangan yang ada pada suami atau kesalahan yang muncul dari suami dijadikan dasar bagi istri untuk berbuat durhaka terhadap suami. Menjadi dasar bagi istri untuk melalaikan hak-hak suami. Maka jelas, kalau ada istri yang seperti ini, berarti dia tidak bisa bersabar. Berarti dia tidak mampu untuk bersabar di dalam kondisi tersebut. Ini kita sebutkan sebuah hadis yang mungkin jarang kita dengar, tapi di dalamnya terkandung faedah yang besar. Ini disebutkan faedah ini oleh Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi tentang fi fadli ta'atil mar'ah li zawjiha wa talabi mardatih. Keutamaan sikap taat pada seorang wanita terhadap suaminya dan berusaha untuk mencari ridha suami. Sebuah hadis beliau sebutkan, akhraja Ibnu Abi Ad-Dunya. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam Mudaratin Nas wa An-Nafaqah 'alal Iyal wa Ibnu Bishran fi Amalihi min Tariq. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad ya dari Abdul Muta'al bin Talib, qala haddatsana Abu Ismail al-Mu'addib Ibrahim bin Sulaiman anil Hajjaj bin Dinar an Muhammad bin Ali an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di sini dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan, baina nahnu qu'udun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id atathum ra'atun faqalat. Tiba-tiba datang seorang wanita dan berkata kepada Nabi, mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Ana wafidatun nisa'i ilaik. Aku adalah utusan kaum wanita kepada Anda. Allahu Rabbur Rijali wa Rabbun Nisa. Allah adalah Rabbnya pria dan wanita. Wa Adamu Abur Rijal wa Abun Nisa. Dan Adam, Nabi Adam adalah bapaknya kaum pria dan kaum wanita. Ba'athakallahu ilar rijali wa ilan nisa. Allah mengutus Anda kepada kaum pria dan kaum wanita. Kemudian dia melanjutkan, warrijalu idza kharaju fi sabilillahi faqutilu fa ahyaun 'inda rabbihim. Dia menyebutkan keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan oleh kaum pria. Dia mengisyaratkan tentang amalan jihad. Amalan jihad adalah zirwatu sanamil Islam. Puncak dari amalan di dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Dan ternyata amalan jihad fi sabilillah itu disyariatkan bagi kaum pria. Kaum wanita tidak disyariatkan untuk ikut terjun ke medan tempur bersama kaum lelaki. Ya. Maka wanita ini mengadukan kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, warrijal dan kaum pria jika keluar di jalan Allah, berperang, berjihad di jalan Allah, faqutilu, dan mereka terbunuh syahid, maka mereka hidup di sisi Rabb mereka, inda Rabbihim, yurzaqun. Mereka diberi rizki di sisi Rabb mereka. Farihina bima atahumullah. Mereka merasa gembira, merasa bahagia dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa idza kharaju lahum minal ajri ma qad alimu. Dan jika mereka keluar berjihad di jalan Allah, mereka mendapatkan pahala yang telah mereka ketahui. Yaitu besarnya pahala keluar untuk berjihad di jalan Allah. Ya, di antara keutamaan keluar berjihad di jalan Allah, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Melakukan ribat, ribat itu berjihad, berjaga di perbatasan sehari semalam, itu pahalanya lebih utama dibandingkan puasa sebulan penuh dan sholat malam. Atau sholat sebulan penuh. Ya, besar pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Dan ini hanya bagi kaum pria. Wanahnu, kata wanita ini, wanahnu nakhdumuhum, dan kami adalah kaum yang melayani mereka. Melayani kaum pria. Wanajlisu, dan kami hanya duduk. Kami tidak boleh ikut berperang. Fama lana minal ajr. Apa kemudian pahala yang kami dapatkan? Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, qala laha Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda kepadanya, iqra'in nisa'a annis salama. Sampaikan salamku kepada kaum wanita. Wa quli lahunna. Dan katakan kepada mereka, Inna ta'ata az-zawji ta'dilu ma hunaka wa qalilun minkunna taf'aluhu. Sesungguhnya ketaatan kepada suami itu menyamai pahala amalan tersebut, wa qalilun minkunna taf'aluhu, dan sedikit sekali di antara kalian yang mau mengerjakannya. Subhanallah. Ternyata kaum wanita juga punya amalan yang afdol, amalan yang utama, yang besar pahalanya, yang pahalanya menyamai pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ta'atuz zauj. Taat kepada suami. Melayani suami. Menjalankan perintah suami dalam perkara yang ma'ruf. Tidak menyelisih ucapannya. Demikian. Barang siapa yang bersabar, kaum wanita yang bisa bersabar mengamalkan amalan ini, maka dia akan mendapatkan pahala besar jihad fisabilillah. Jadi kalau ditanya jihadnya wanita bagaimana? Ya seperti ini jihadnya wanita. Jihadnya kaum wanita seperti ini, bukan turun ke medan tempur bersama kaum pria mengangkat senjata, bukan. Jihadnya kaum wanita adalah berjihad di dalam rumahnya, melayani suaminya, mentaati suaminya, bersabar di atasnya. Dan sekali lagi, ini bukan perkara ringan, butuh kesabaran. Tapi barang siapa yang mampu bersabar melakukannya, dia akan mendapatkan pahala besar, yaitu pahala jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Taib ya. Jadi keterkaitan dengan pembahasan kita adalah hendaknya kaum wanita, terkhusus para istri itu, ya, juga berhias dengan sikap ini. At-tajawuz anil musyi. Memaafkan kesalahan orang lain, terkhusus ya, kesalahan suami. Karena namanya manusia, itu tidak lepas dari kesalahan, kekeliruan, kekurangan. Ya. Maka jangan sampai seorang wanita, seorang istri menjadikan hal itu, kesalahan yang dilakukan suami, kekurangan yang ada pada suami, itu dijadikan dalih, dijadikan dasar untuk kemudian dia melalaikan hak-hak suaminya. Sengaja melalaikan hak-hak suaminya, atau sengaja untuk meninggalkan ketaatan terhadap suaminya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.